jalasna indaha thulutha sa'atin wa kharajna min baitiha fi sa'atil khamisati. Jalasna indaha thulutha sa'atin wa kharajna min baitiha fi sa'atil khamisati. Ara'aytunna al-miknasata ya banatu? Ara'aytunna al-miknasata ya banatu? Bahathtu anha kathiran wa ma wajadtuha. Bahathtu anha أنا وضعتها تحت السلم هذا الصباح. أنا وضعتها تحت السلم هذا الصباح. يا أمي أفي الثلاجة ماء بارد؟ يا أمي أفي الثلاجة ماء بارد؟ نحن عطاش. نحن عطاش. أبشر فيها ماء بارد وعصير برتقال. نعم، هذا هو الحوار بين الأسرة، بين الأب وأبنائه وبين الأم وبناته. وقد قرأنا وبينا هذا النص قدر نسبه، قدر نسبه. kemarin ya sudah sampai yarinul jaras ya. Ya kan? Ya, sudah sampai situ ya. ثم نقرأ من حوار بعد دخول البنات، بعد دخول البنات البيت. تفضل من هنا أهيدي البنات. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga keselamatan dan semoga keselamatan dan rahmat Allah, rahmat Allah memberkahi, memberkahi serta berkahnya ya atas kalian. Naam, thumma waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan dan rahmat Allah dan berkahnya atasmu. Naam, thumma aina dhahabtunna ya banati? Kemanakah kalian pergi wahai putri-putriku? Naam, sahih. Dhahabna li ziyaratil mudirati. Kami pergi mengunjungi ibu kepala sekolah. Mengunjungi ibu kepala sekolah, sahih. Tsumma amma sayyidunna am dhahabtunna bisaya roti, apakah kalian berjalan kaki, apakah kalian pergi berjalan kaki atau naik mobil, atau pergi naik mobil? Mobil ya. Naam, ada tiba ada hu bisaya di anna baiti a qaribun li anna ada li anna baitaha. Nah, qaribun min madrasatina huwa bainal masjidi wal madrasati. Kami berjalan kaki karena rumahnya beliau dekat dari sekolah kami. Dia berada di antara masjid dan sekolah. Dan sekolah. Naam, alladhi ba'dahu. Awajadtunnaha fil baiti. Apakah kalian menemukannya di, apakah kalian bagusnya kalian mendapatinya? Oh iya, kalau menemukan itu kayak nyari barang hilang. Ya. Apakah kalian mendapatinya di rumah? Naam, sahih. Awajad tunnaha. Tunna sebagai apa itu? Tunna domir. Sahih dia domir. Iya, domir untuk kalian muannas itu. Iya. Jamak. Yang dia sebagai apa posisinya? Posisi sebagai fa'il. Awajad tunnaha. Karena maf'ul. Sebagai? Maf'ul bih, sahih. Dia sebagai maf'ul bih. Ya, sehingga apa? Di sini kemarin kita sudah belajar ya tentang domir, domir munfasil, domir muttasil. Di antara domir muttasil yang langsung bersambung dengan fi'il. Yang domir muttasil bersambung dengan fi'il itu sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Di dars kali ini ada tambahan baru. Yakni apa? Bukan hanya satu domir muttasil tapi dua. Ada dua domir muttasil. Bagaimana itu? Seperti tadi sebelumnya, ara'aitumuhu. Ara'aitum ra'a. Ra'a fi'il madhi. Fi'il madhin mabniun 'ala as-sukun. Ya, mabniun 'ala as-sukun. Ra'a, ya-nya sukun. Ya, sukun di atas ya. Ara'aitum ra'aitum domir muttasil. Yang domir muttasilnya sebagai fa'il. Ya, dia sebagai fa'il. Apakah kalian mendapati? Ya, fa'ilnya pelakunya kalian. Ya, walaupun dalam sigot tanya. Tapi dia intinya sebagai fa'il. Domir muttasil yang sebagai fa'il. Ara'aitumuhu. Ada hu lagi. Kalau sebelumnya disebut isim zahir, ketika mau disebut lagi, maka dengan domir. Dia domir muttasil yang sebagai maf'ul bih. Domir muttasil yang sebagai maf'ul bih. Ini domir muttasil juga, tapi yang sebagai fa'il. Ara'aitumuhu. Hunya domir muttasil juga, tapi yang sebagai maf'ul bih. Ya. Paham ya? Yang dia sebagai maf'ul bih. Seperti yang lainnya tadi, satu lagi. Awajadtunnaha, awajadtunnaha. Wajada, wajada, wajadu, wajadat, wajadata, wajadna. Wajadta, wajadtuma, wajadtum, wajadti, wajadtuma, wajadtunna. Wajadtunna fi'il madhi mabniun 'ala sukun. Mabniun 'ala sukun. Tunna, tunna dhamir muttasil yang sebagai fa'il. Dhamir muttasil yang dia sebagai fa'il. Ha, ha juga domir mutasil. Domir mutasil tapi dia yang sebagai maf'ul bih, ya. Paham ya? Ada kalanya satu fi'il bersambung bukan hanya dengan satu domir mutasil, tapi dengan dua domir mutasil, salah satunya sebagai fa'il, yang keduanya sebagai maf'ul bih. Satunya sebagai fa'il, yang keduanya sebagai maf'ul bih. Ya, paham ya? Ya, itu tiga atau dua pak? Ya, ah? Rohai tumuh itu tuan itu kan fa'il ya? Mana? Rohai, iya, tum. Tum. Terus? Oh itu tum. Tum. Bukan. Hanya ada tambahan waw di sini. Ini wawnya tambahan, namanya wawul isba. Apa itu wawul isba? Ah, ini ntar aja ya. Ya, nanti saja. Ini kalau salah ada nanti bahasannya. Ini wawul isba, waw tambahan ini. Oh itu domir antum ya Ustaz? Antum ya bukan? Antum? Bukan, ya, bukan antum? Aman. Bukan, domir antum. Ara'aitum. Ara'aitum. Oh, bukan wawul jamaah ya Ustaz ya? Bukan. Wawul isba' bukan wawul jamaah. Yang wawul jamaah mah domir mutasil. Ini domir mutasilnya tum. Domir mutasilnya tum. Paham ya? Ini satu fi'il bersambung dengan dua domir mutasil. Ya, dengan domir mutasil. Salah satunya sebagai fa'il, yang kedua sebagai maf'ul bih. Na'am wajadna ha. Ya, kami menjumpai dia rupanya. Jalasna 'indaha sulusan sa'atin, dan kami duduk bersamanya selama 3 jam. Sulusa. Sulusa. Wali abawaih li kulli wahidin minhumas sulus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sulus. Ibu, kalau ada saudara, yakni si mayit punya saudara, ibu dapat 1/3. Umil laila illa qalilan. Nisfahu aw inqus minhu qawlan. Auzid 'alaihi waratil Qur'ana tartila. Nisfahu. wal thuluthahu. Oh di akhirnya wal thuluthahu. Thuluth berapa? Sepertiga. Kami duduk bersamanya sepertiga jam. Wahor jurna dan kami keluar min baitiha dari rumahnya fi sa'atin khamsati di pada jam 5. Pada jam 5. Kita keluar pada jam 5. Ini ada bahasan lagi tentang jam. Tentang jam fi sa'atil khamisati. Ayo ikra'u. Fi sa'atil khamisati. Coba ulang dari jam 1. Fi sa'atil wahidati. Fi sa'atil wahidati. Fi sa'atil thaniyati. Fi sa'atil thaniyati. Fi sa'atil thalithati. Fi sa'atil thalithati. Fi sa'atil rabi'ati. Fi sa'atil rabi'ati. Fi sa'atil khamisati. Fi sa'atil khamisati. Fi sa'atil sadisati. Fi sa'atil sadisati. Fi sa'atil sabi'ati. Fi sa'atil sabi'ati. Fi sa'atil thaminati. Fi sa'atil thaminati. Fi sa'atil tasi'ati. Fi sa'atil tasi'ati. Fi sa'atil 'ashirati. Fi sa'atil 'ashirati. Ya, itu jam. Jam itu fi sa'atil khamisati. Dia pakai pola adat tertibi. Pola adat tertibi ini spidolnya agak ini ya. Dia pakai pola adat tertibi. Bilangan tertib yang sudah ya. Sudah kita pelajari. Dia pakai pola al-adadu tertibi. Pola adat tertibi al-khamisati. Al-khamisati. Fisa'ah, sa'ahnya sebagai mausuf. Ini polanya pola sifat mausuf. Pola na'at man'ud. Polanya pola sifat mausuf, pola na'at man'ud. Dengan angka adat tertibi. Jadi ini gabungan dua bab sekaligus ya. Bab sifat mausuf dengan bab adat tertibi. Fi sa'atil khamisati sebagai mausufnya, sebagai man'utnya. Sebagai mausufnya, sebagai man'utnya. Al-khamisati, dia sifah. Dia adalah sifah atau na'at. Yang dia menggunakan pola adat tertibi. Paham ya? Paham tentang khamisah? Perhatikan dulu, perhatikan. Ya, paham ya tentang sa'atil khamisah? Fi sa'atil, polanya begini semua. Dari sa'atil wahidah sampai al-ashirah. Ketika jam 11, ini agak beda. Kemarin kita belajar angka 11 sampai 13, 19. Bagaimana? Ahada asyarah, ahadu asyaru, apa ahadi asyari? Ahada asyarah. Ithna asyarah. Thalathata asyarah. Arba'ata asyarah. Seperti itu bilangan belasan. Angkanya mabniun alal fathi. Dia selalu fathah, selalu fathah. Bilangan belasan 11 sampai 19. Begitu pula adat tertibi bilangan belasan. Jam 11 dengan jam 12. Fi sa'atil hadiyata asyrata. Ya. Fi sa'atil hadiyata asyrata. Fi sa'atil thaniyata asyrata. Fi sa'atil thaniyata asyrata. Ya. Coba kalian buka sekilas saja. Ya. Sekilas saja. Halaman 74. 74, lihat sebentar aja. Halaman 74. Lihat itu judulnya Ad-darsu Ad-darsul hadiya asyara asyaru asyari. Asyara. Asyara. Itu Ad-darsul hadiya adar su, su-nya su tetap marfu. Al-hadiya asyara. Seperti itu ya. Kaidah bilangan belasan, baik angka biasa maupun adad tertibi, dia mabniun alal fathi. Mabniun alal fathi. Polanya tapi sama, fisa'ah sebagai mausuf atau sebagai man'ud. Yang dia dalam kasus ini majrur bi fi. Dia majrur karena fi. Fisa'ati. Fisa'ati. Majrurnya dengan fi. Tapi pas ini fisa'ati thaniyata asyarata. Fisa'ati thaniyata asyarata. Athaniyata asyarata. Aslinya mah sifat dari si mausuf. Sifat dari mausuf. Tapi dia mabniun alal fathi. Mabniun alal fathi. Bilangan belasan. Karena dia bilangan belasan walaupun adad tertibi. Tapi posisinya apa nih? Sifat ini posisinya apa? Karena mausufnya. Mausufnya apa? Jar. Mausufnya jar. Sedangkan sifat itu bab tawabi'. Yaitu selalu ngikuti mausufnya. Selalu mengikuti mausufnya. Mausufnya marfu, dia ikut marfu. Mausufnya mansub, dia ikut mansub. Mausufnya majrur, dia ikut majrur. Maka ini dia memang mabniun alal fathi, selalu fathah, lakinnahu fi mahalli jarrin. Posisinya adalah jar. Paham ya? Ya, ini kaidah sekilas tentang jam. Ini tentang jam. Tafadhal, bisa disimak dahulu. Lanjut ya. Lalu dibadahu, tafadhal. Ara'aytunna. Ara'aytunna. Ara'aytunna tuniska. Ya banati. Ya banatu. Ya banatu. Apakah kalian melihat satu ya putri? Fa'atu anha kathiro wa ma wajad taha. Kenapa wajad tak? Yang ngomong siapa? Ente yang ngomong. Wa ma wajad tuha. Sahih. Ini sebagai mutakallim. Wa ma wajad tuha. Terjem. Bahattu an. Saya mencari. Iya, mencari. Saya sudah lama mencarinya. Kathiran. Kathiran apa? Banyak. Apanya yang banyak? Duitnya banyak. Mencari. Hah? Bahattu an mencari. Kathiran itu ada mahzuf aslinya. Bahattu anha waqtan kathiran. Waktunya banyak. Dihabiskan untuk mencari, tapi mausufnya di mahdhuf, tapi ini ntar saja ya level ntar kalau kalian sudah lebih master lagi ya, baru. Tapi itu ada yang mahdhufnya intinya. Waqtan kathiran. Bahatu anha kathiran. Bahatu an mencari, itu mencari. Bahatul bahasa langsung ketemu maf'ul bih, tidak ada annya, itu maknanya membahas. Bahatu an ada annya mencari. Kalau bahasa langsung ke maf'ul bih, bahatul mas'alata, itu membahas ya. Itu maknanya membahas. Makanya kalau di teman-teman Nahdiin itu ada bahsul masail. Bukan bahsul, bahsul itu sa. Bahsul masail. Ngapain itu? Biasanya pertemuan membahas masalah-masalah kontemporer. Masalah-masalah kontemporer yang tidak ada di kitab fuqaha terdahulu. Loh, itu diapain? Ya. Ketika masalah kontemporer, nih, ada gak? Ya gak ada, orang itu barang baru. Akhirnya gimana? Coba kita sama-sama cari di kitab ulama benda yang hukumnya mirip kayak ini. Sifat-sifatnya mirip kayak ini, sehingga dihukumi dengan hukum yang sama. Itu bahasa masalah. Nah, itu kegiatan yang bagus ya. Itu kegiatan bagus itu udah hampir 100 tahun itu usianya kegiatan itu. Bahsul Masail di NU. Sempat saya berusaha ngumpulin alma mater saya untuk melakukan yang seperti itu, pertemuan bahas fikih ya, lulusan kampus saya aja teman-teman ini, tapi belum kesampaian bahas apa kayak masalah apa atau sekedar murojaah bidatul mustahid, tapi belum kesampaian. Durusul mah sudah metu, sudah jelas, tinggal tambahin syawahid dari Alfiyah Ibnu Malik, udah keren, nggak perlu di ini lagi. Pak Dahu, siapa tadi? Oh, sudah habis. Minal awal. Ya. Hah? Terjemahnya udah ada. Ana wada'tuha. Ana wada'tuha tahta fulani hadha hadha sabaha. Hadha sabaha. Terjem. Saya meletakkannya di bawah tangga pagi ini. Di bawah tangga pagi ini, sahih. Sama ada tiba ada hu? Ya ummi, afi salajati ma'un baridun nahnu mitosun. Wahai ibu, apakah di dalam kulkas ada air dingin? Kami sangat haus. Iya, kami haus ya. Ma'un baridun. Ada di padahu? Abashir fi ma'un baridun wa asiru kuntum qarin. Abashir, lihatlah. Bergembiralah. Bergembiralah. Di dalamnya ada air dingin dan jus jeruk. Dan jus jeruk. Abashir. Bisyarah dari kata bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira. Bisyarah itu kabar gembira. Abshir dari wazan abshara yubshiru. Bukan. Melihat mah basar. Sa. Bukan shin. Abshir. Bergembiralah. Fabashiril mu'minin. Fabashirhum bi'adabin alim. Ya, beri kabar gembira kepada kaum mukminin. Tapi orang yang disiksa di beberapa tempat dalam Quran, orang yang disiksa dikabarkannya dengan bisyarah. Beri kabar gembira dengan azab. Fabashirhum bi'adzabin alim. Itu berarti salah ya? Hah? Qurannya salah itu bahasanya. Hah? Ya, itu. Hah? Dia masuk juga sebetulnya. Kabar gembira azab. Azab kok kabar gembira? Nah, dia di dunianya biar gini-gini gitu. Kayak apa ya? Dibalik gitu ya. Kayak apa? Dibalik ya. Enggak. Kalau kabar gembira aslinya kabar gembira. Maupun basyara yubasyiru atau abshara yubasyiru. Bisyara. Kabar gembira. Loh gimana itu? Teks yang untuk orang kafir atau siksaan. Fabashirhum bi'adabin alim. Beri kabar gembira dengan azab. Azab kabar gembira bukan? Bukan. Ya bukan. Bukan kabar gembira. Lah terus gimana berarti? Ya. Coba kalian bandingkan. Ya. Bandingkan. Misalnya. Apa ya. Bilang orang jelek. Bilang orang jelek. Dasar lu jelek. Itu celaan bukan? Celaan. Tapi kalau bentuk teks yang kedua, lu cakep kayak babi. Hah? Mana yang celaan? Apa? Mana yang menyakitkan? Yang pertama atau kedua? Yang kedua. Nah, itu pola gaya bahasa Quran. Ya'ni ta'kidu dzam bima yushbihul madha. Ya ini apa? Mengeraskan celaan dengan teks yang seperti pujian. Padahal itu sebenarnya mau mencela, mencela dengan bentuk yang lebih parah. Ya, fabashirhum bi'adzabin alim. Ya, mau mencela. Tapi dengan apa? Fabashirhum, rasain lo. Enak kan disiksa? Ya, ini lebih menyakitkan daripada sekedar dikasih tahu ada azab. Ya, lagi yang salah sendiri kufur di dunia sudah dikasih waktu. Naam, alladhi ba'dahu. Ah, oh, udah. Sudah selesai ya. Ada kalau ada yang tanyakan seputar teksnya, tafadhol. Seputar teksnya ada yang tanyakan? Ya. Yang sulut sa'atin itu sulutnya itu maksud. Mansub. Posisinya sebagai maf'ul fih. Keterangan waktu. Maf'ul fih. Keterangan waktu itu maf'ul fih. Dia mansub. Termasuk maf'ulat, tapi itu nanti kita pelajari ya. Tapi dia mansub. Ya. Asahihun hadza boleh. Ada sahihun boleh. Boleh. Loh kenapa dibalik asahihun hadza? Bukankah ahadza sahihun itu betul juga? Betul juga. Kenapa dibalik asahihun hadza? Dalam bahasa Arab al-muqaddam huwal aham. Yang paling penting itu didahulukan. Ya, ini apa? Tentang coba mana yang paling penting? Betul atau tidaknya apa keterangan Bilal sakit? Betul atau tidaknya? Kalau keterangan Bilal sakit mah sudah tahu. Ya kan sudah tahu keterangan Bilal sakit. Tapi yang lebih penting sekarang betul atau tidaknya. Ya, dan pola bahasa Arab seringkali itu taqdimul aham. Yang mendahulukan penyebutan sesuatu yang itu ya lebih penting. Saya lebih pas, lebih bagus gaya bahasa as-sahihun hadza. Ada tanya lagi? Satu kesatuan. An-nya satu kesatuan dengan fi'ilnya. Bahasa an. Kalau sudah satu kesatuan dengan fi'ilnya baru maknanya mencari. Kalau hah? Oh, itu beda lagi. Kalau an yang disambung dengan fi'il lain ya beda lagi maknanya. Iya, satu set itu sudah satu set dengan fiilnya. Tapi masing-masing nanti mananya beda-beda. Ganti huruf beda lagi mananya. Hah? Diganti dengan mana tadi? Mana? Syafahullah, halaman 46. Syafahullah. Diganti dengan syafa'akallah atau syafa'kilah. Yang perlu dilihat Bilalnya ada di majlis tidak? Tidak ada di majlis. Kalau Bilalnya ada di majlis ya sah kita katakan syafa'akallah ya. Kalau Bilalnya laki ya gak boleh syafa'kilah ya. Kalau yang di majlis yang perempuan boleh syafa'kilah. Bilalnya tidak di majlis maka syafa'ullah. Kalau perempuan tidak di masjid, tidak di majlis, syafa'ullah. Ya disesuaikan dia ada di majlis. Kalau ada di majlis, apakah mutakallim? Enggak mungkin mutakallim ya mendoakan untuk diri sendiri. Bisa saja sih, tapi konteksnya bukan penyembuhan ya biasanya. Untuk orang lain, apakah laki-laki atau perempuan? Baru syafa'ka atau syafa'ki. Tapi kalau di luar majlis mah pakai domir ghaib. Makanya 14 domir itu harus hafal ya. Karena itu baru, enggak ada di kaidah bahasa Indonesia dan itu harus diperhatikan. Bakal keluar terus itu 14 domir. Ya, huwa huma hum yahuma hunna anta antum antum anti antum antum ananahum. Baik yang munfasil maupun muttasil. Ya, domir muttasil iyahu iyaha, iyahu yahuma iyahum iyaha iyahuma iyahuna iya. Ka iyakum iyakum iyaki iyakum iyakuna iyaya iyana. Maupun domir mutasil yang dengan fi'il ya, itu keluar terus 14 domir. Dan perlu dibiasakan. Memang perlu dibiasakan. Perhatikan. Ini orang pertama, kedua, ketiga. Oh orang kesekian. Belum selesai. Lihat lagi. Ini orangnya jumlahnya 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ah ya 2 orang. Belum selesai. Itu jenisnya mudzakkar atau muannats. Jadi bab domir dalam bahasa Arab perhatian 3. Orang keberapa, jenis laki-laki perempuannya, jumlahnya. Semuanya harus pas. Semuanya harus pas. Hah? Loh? Yang dahasnya dia berarti mudir rawati, ini kepala sekolahnya perempuan. Perempuan? Kenapa? Bisa, bisa. Mudirah kan posisinya memang memimpin yang perempuan. Seperti kalau soal berjamaah perempuan kan perempuan imamnya, boleh. Boleh. Kalau perempuan mudirah sekolahnya laki mah enggak bagus baru. Ini rakyatnya laki. Wali kotanya perempuan, bupatinya perempuan, nah itu nggak pas baru, nggak pas itu. Oh itu mah perempuan semua. Sekolah perempuan. Iya sekolah perempuan, kan kalau di sana sekolah nggak digabung, perempuan perempuan semua. Hatta gurunya perempuan semua, muridnya perempuan semua. Li anna iya karena dia menunjukkan ta'lil alasan karena disebabkan nuwasil ila at-tamrin al-awwal ajib 'anil as'ilatil atiyah jawab pertanyaan yang ini berhubungan dengan teks tafadhal aswal awwal siapa Al-abna'u abna'u ba'da dasi kemana perginya anak-anak setelah pelajaran setelah pelajaran kemana abna ila ha berhaptum ha al-abna orang keberapa orang keberapa al-abna orang ketiga. Kalau gitu bagaimana orang ketiga? Dhahabu. Dhahabu, sahih. Dhahabu, jamaah. Dhahabu ila al-mal'ami. Ila al-mal'ami. Terjem. Terjem. Biasa kami senang. Ya. Terjim. Terjim. Mereka pergi ke lapangan. Ke lapangan, sahih. Al-thani. Ini mau tanya. Ini qara'a awal yang mana? Hah? Ini mana qara'a? Qara'u. Qara'u. Bisa. Nah, mereka. Apa yang mereka baca di perpustakaan? Nah, mada qara'u? Qara'u suhafa. Qara'u as-suhafa. Ah? Suhufa. Suhufa. Qara'u suhufa. Qara'u as-suhufa. Terjem. Mereka membaca lembaran-lembaran Ah? Lembaran wahyu. Baca apa mereka? Qara'u as-suhufa. Apa suhufa? Koran. Nah. Ya, baik. Dari siaran apa mereka mendengar berita? Mendengar, ya, berita atau kabar. Sami'u Sami'u maf'ul bih yang mana? Sami'u. Sami'uha sahih kalau pakai dhamir. Min ida'atil riyadi wa ida'atil qahirah wa ida'atil landana. Wa ida'atil landana sahih. Tarjim. Mereka mendengar dari siaran radio Riyadh, siaran radio Kairo dan siaran radio London. Naam sahih. Arabi' Manil nadi aku agar siapa? Ah, Bibi Sona dulu. Eh, Bibi Sona tadi. Oh, depan. Oh, itu. Oh, iya. Ya. Manil ladhi akhadal kitab. Siapa yang telah mengambil buku? Nah. Dia mengambil Yusuf, berarti yang akhoda Yusufa. Akhodahu. Akhodahu Yusufu. Yusufu. Terjem. Yang telah mengambilnya Yusuf. Yang mengambilnya adalah Yusuf. Naam, ada tiba adahu. Akhadal majallata. Majallata. Siapa yang mengambil majalah? Iya. Akhadal majallata. أخذ المجلة سمي نعمل غادة طيور أخذ المجلة يوسف أه؟ مانا أخذ المجلة mana? Marwan. Marwanu. Akhad al-majallata. Akhad al-majallata Marwan. Marwanu, sahih. Coba kalau pakai domir gimana? Akhad al-majallata. Majallatanya pakai domir. Kan majallata sudah disebut di pertanyaan. Itu bisa diganti domir. Akhadaha marwanu sahih. Akhadaha marwanu kalau mau pakai dhamir. Ada di ba'dahu? Aina dhahabat? Aina dhahabat? Dhahabatil. Aina dhahabatil dhahabatu? Ah, mana ianya? Aina dhahabatil banatu? Aina dhahabatil banatu? Terjem awalan. Kemana kamu pergi abu itu? Mana ianya? Gak ada ianya. Aina. Aina. Di mana kamu telah pergi? Mana kata kamunya? Dahabat. Dahabat itu apa? Ini sudah kita pelajari ya. Untuk domir ghaib. Tapi fa'ilnya disebut setelahnya. Maka keterangan jamaahnya adalah isim zahir setelahnya. Kalau fi'ilnya cukup pakai jenisnya saja. Sudah ya? Sudah kita pelajari itu. Ini sudah diulang malah itu dua kali. Di halaman 34 tuh. halaman 33 dan 34. Ya sudah, keterangannya itu cukup dengan jenisnya saja. Ya, dipaskan jenisnya saja. Dhahabat, dhahabat plus albanat. Albanat jamaah, iya, nggak apa-apa. Cukup dhahabat. Tarjim. Kemana putriku pergi? Kunya di mana? Kemana para anak wanita pergi? Ya, kemana? Kau dah habat? Satu. Yang pergi berapa orang? Satu. Kau satu? Yang lainnya dumpetin, ngumpet. Albanatu na'am zahabana. Zahabana li ziyaratil mudirati. Li ziyaratil mudirati. Zahabna li ziyaratil mudirati. Terjem. Mereka pergi ke rumah kepala ibu kepala sekolah. Naam, rumah bu kepala sekolah. Sahih. Ada di mana? Hah? Enggak. Zahabna nuniswah, nuniswah tanpa alif. Naam, ada tiba ada hukum. Kam dafi watan jarakna indal mudirati. Berapa menit? Berapa menit kalian? Jalasna. Hah? Jelas? Apa? Kalian itu tunna. Berapa menit? Jelasna. Berapa menit mereka? Berapa menit mereka? Duduk di sisi bersama kepala sekolah. Iya, bersama kepala sekolah. Berapa? Jalasna indaha sulusu sa'atin. Pertanyaannya menit, bukan jam. Berapa menit? Hah? 20 berapa? Hah? Isruna da kipotan. Isruna? Da kipotan. Isrina. Makanya isrina, karena mansub. Lihat, thulutha mansub. Isrun mansubnya pakai ya. Isrina. Maksud dia pakai ya 20 daqiqatan. Kalau marfu'nya pakai waw. Ishrina. Ulang coba. Ishrina daqiqatan. Daqiqatan, sahih. Terjem. 20 menit. Ulang semua angka. Berapa menit? Duduk bersama. Berapa menit? Kalian duduk bersama. Mereka. Berapa menit mereka duduk bersama kepala sekolah ibu? berapa? 20 menit. Mereka duduk. Mereka duduk bersama pada sekolah 20 menit. Nah, sahih. Ada di Pak Dahu. Aina baitul mudirati? Di mana rumah itu kepala sekolah? Naam. Huwa baina masjidin wal madrasati. Huwa baina masjidin wal madrasati. Wal madrasati. Sahih. Tarjim? Ya, di antara masjid dan sekolah. Antara masjid dan sekolah. Kenapa pakai huwa? Untuk mudzakkar salim. Mana mudzakkar? Dhamir untuk kita tidak berakal bait ya, patokannya bait mudofnya sahih dia pakai huwa. Ada tidak ada aina wadu'at su'abul miknasata, di manakah su'ab menaruh sapu itu, menaruh sapu ya. Wadu'atha tahtal sulami, wadu'atha tahta sulami, sahih. Pakai dhamirnya ha, wada'atha tahta sulami. Terjem. Dia menaruhnya di bawah tangga. Di bawah tangga, sahih. Wada'at di sini meletakkan atau menaruh. Wada'at bisa juga maknanya melahirkan. Melahirkan. Qalat rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ud du'a. Doanya ibunya Maryam sudah bernazar, ni anak nanti jadi khadim Baitul Maqdis. Qadarullah lahirnya perempuan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Sudah melahirkan ya Allah anak perempuan. Kan kalau khodim masjid mah biasanya laki-laki. Ini qadarullah lahirnya perempuan. Ya. Wada'atha. Wada'at di situ melahirkan kalau di ayat. Naam ada tiba dahu. Ah, sudah selesai. Nuwasil ila tamrin ats-tsani. Dha' hadhihi al-'alamata. Wa man dha' hadhihi al-'alamata? Tanda ini yani alamat sah amama al-jumal as-sahihati. Kalimat yang betul. Wahadi alamata, tanda ini amamal jumalil lati laysat sahihatan. Kalimat yang tidak benar, yang tidak sahih. Tafadhal rakmul awal. La'ibal. Kuratal Kuratal Qadami Fil Usbu'il Fi Hadal Afil Usbu'il Fil Usbu'il Madi Madi, sahih mula saya al-khata. Sahih. La'ib al-abna qurat al-qadam fi al-usbu' al-madi. Sahih hada? Mana di teksnya? Baris ke berapa? Hah? Berarti sahih. Terjem al-kalimah awalan, terjem al-jumlah. Cuba terjemahkan jumlah itu, kalimatnya. Anak-anak bermain sepak bola minggu yang lalu. Minggu yang lalu, sahih itu? Khata. Ya khata. Idan as-sahih? Kaif as-sahih? La'ibna la'ibal abna'u Enggak, ini bukan lagi posisi teks. Qurata sallati. Qurata salla fi al-usbu'il madhi. Itu hadha huwa sahih. Laiba al-abna'u qurata sallati fi al-usbu'il madhi. Boleh juga la'iba al-abna'u qurata al-qadami al-yawma atau hadha al-usbu'a. Ya, itu yang sahih. Naam, ada tiba dahulu rakam tsani. Dakhala Bilalun. Dakhala Bilalun mustashfi. Mustashfa qabla salasatu ayyam. Qabla salasati. Salasati ayyamin. Naam, qabla salasati ayyamin. Al hadha sahih. صحيح قبل ثلاثة أيام أين في صفحة لمن بقينا من بقينا ثلاثة itu نعم بالعربية صفحة صفحة كم صفحة سبعة وأربعين baris ke dua دخل قبل ثلاثة أيام صحيح هل تبع له سمع الأبناء الأخبار من إذاعة القاهرة وإذاعة الرياض وإذاعة لندن anak-anak mendengar berita dari siaran radio Kairo, siaran radio Riyadh dan siaran radio London. Naam. Sahih. Hada huwa sahih. Lagi padahu. Al-kitabu gilabuhu asfarin. Asfaru. Al-kitabu gilabuhu asfaru. Buku memiliki sampul berwarna asfar kuning. Saya atau khata? Khata. Ya, ada khata. As-sahih? Sahih berwarna ahmar. As-sahih anna al-kitab ahmar. Ada di ba'dahu? Baitul mughirati bainal masjid wa bainal madrasah. Sahih. Baituha bainal masjid wal madrasah. Cuma ada di mana dah? Al-ummu. Al-ummu wajadtum. Kenapa wajadtu? Wajadtil. Kenapa wajadti? Antum masuk enggak pas yang tak? Yang bas, cara baca tak masuk tidak? Hah? Tidak masuk ya? Itu sudah ya, sudah kita pelajari bagaimana cara mengidentifikasi tak. Maka dilihat, ini orang pertama atau orang kedua atau orang ketiga. Al-um orang keberapa? Pertama. Kok orang pertama? Orang pertama itu ana. Al-um orang keberapa? Kedua dari mana? Hah? Al-ummu kalau mau diganti domir pakai apa? Kok ana? Rumah sakit ana barangkali. Al-um kalau mau diganti domir pakai apa dia? Hah? Tarjim awalan. Wajadat. Wajadat. Enggak, wajadat. Wajadat. Miknasatun. Al-miknasata. Al-miknasata. Al-um orang keberapa? Orang keberapa? Ibu coba, ibu. Orang keberapa? Antum ibu bukan? Antum ibu? Hah? Antum ibu-ibu bukan? Bukan. Di sini ada ibu-ibu enggak? Enggak ada. Berarti ibu-ibu orang ke? Orang pertama. Enggak mungkin, mustahil. Kecuali kalau yang ngomong antum ibu-ibu. Baru itu orang pertama. Kalau di sini ada ibu-ibu, itu orang kedua. Orang pertama, orang kedua ada di majelis. Ada di majelis. Kalau tidak ada di majelis, orang ketiga. Orang ke tiga. Al-um berarti orang ke ketiga. Kalau orang ketiga ada taknya, maka apa teman-teman? Wajadat, fa'alat, dorobat, qara'at. Kalau orang ketiga, maka dia yang tak sukun, tak ta'nits. Kenapa? Ghaibah. Dia ghaibah sebagai orang ketiga. Sebagai orang ketiga. Yang bisa dilihat tuh ya di halaman 40 ya. Halaman 40 ya, itu majelis 16. Ya. Bagi yang tidak masuk atau lupa, itu majelis rekaman anak 16. Udah ada itu, udah di-upload ya. Kalau teman-teman tidak hadir, maka dengar rekamannya ya. Supaya apa? Tidak luput. Kenapa? Karena durus-durus ini sistemnya seperti ini. Dia pasti nyambung. Nyambung terus. Bab-babnya nyambung. Bab sifat nyambung sama bab adat. Adat tartibi. Adat tartibi nyambung sama adat al-adi. Bilangan biasa, habis itu adat tartibi. Nyambung terus. Ya. Dan yang sudah disebut kaidahnya mah gak dibahas lagi sama mu'alif. Ketika menyebutkan yang tambahan, dia mah hanya nyebut yang tambahannya lagi. Yang dulu mah sudah. Ya, yang dulu mah sudah. Maka ini orang ketiga wajadat ya. Wajah datil. Coba ulang baca. Al-umu wajadat al-mik nasatun. Al-mik al-mik nasatun. Nisa al-mik nasata. Al-mik nasata. Tarjim awalan. Wajadat apa mana wajadat? Bukan. Kan sudah tadi wajadtunnaha, wajadnaha, wajadtumuha. Apa wajadat? Ibu menjumpai. Mendapati. Mendapati sapu lantai. Iya, dapat enggak? Enggak dapat. Enggak dapat. Idan hadza sahih atau khata? Kok sahih? Gak dapat atau sahih? Ya, ala ada sahih atau khata? Hah? Sahih atau khata? Khata. Khata. Ada khata. Dimana? Di annaha ma wajadat. Mana keterangan ma wajadat? Lihat yang di baris-baris akhir, paragraf-paragraf akhir. Ara'aitunnal miknasata ya banatu bahathu anha katsiran wama wajadtuha. Wama wajadtuha. Hadha huwa sahih. Enggak dapat si ibu. Kenapa dipindahin sama si Su'ad? Ya dipindahkan oleh si Su'ad. Wama wajadtuha. Paham ya? Hah? Manya nafi. Manya itu nafi. Ya. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan, silakan. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.